Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala hamma ba'd. Qala syaikh rahimahullah, qawluhu ta'ala, ya ayyuhalladzina utul kitab, aminu billadhi bima anzalna musaddiqan lima ma'akum min qabli an natmisa wujuhan fanaruddaha ala adbariha aw nal'anahum kama la'anna ashab as-sabt wa kana amrullahi maf'ula. Hai orang-orang yang diberi kitab, yakni orang-orang Yahudi dan Nasrani, berimanlah kepada kitab yang kami turunkan yang membenarkan apa yang ada pada kamu sebelum kami hilangkan, kami hapus muka-muka kamu. Ada yang sebagian ulama memaknakan an-natmisa wujudhan ini harfiah, dihilangkan mata, dihilangkan hidung, dihilangkan mulut, dihilangkan alis, semua rata seperti tengkuk, seperti leher belakang. Nah, ada juga nanti sebagian mungkin syekh termasuk yang apa namanya memaknakan lain. Wa naruddaha ala adbariha, atau lalu kami kembalikan dia ke belakang. Au nal'anahum, atau kami laknat mereka. Ada yang berpendapat seperti dalam jala lain, tafsir jala lain, makna nal'an di sini laknat, di sini namsakh, masakh, dirubah. Au nal'anahum kama la'anna ashabas sab, bagaimana kami merubah muka-muka wajah, bentuk mereka menjadi kera. Ashabus sabt wa kana amrullahi maf'ula, dan adalah ketetapan Allah itu pasti terlaksana. Qala syekh rahimahullah, ya ya'muru ta'ala ahlal kitab minal yahud wan nasara. Ya, di sini jelas apa namanya diperintahkan untuk beriman adalah ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. An yu'minu bir rasul, agar beriman kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma anzalallahu alaihi minal Qur'anil azim, dan apa yang Allah turunkan kepada beliau yaitu Al-Qur'an yang agung. Wa ma al-muhaimin ala ghairihi, yang menjadi penilai, menjadi pembanding, pengoreksi, hakim bagi kitab-kitab lain yang minal kutub as-sabiqah, menjadi acuan untuk kita mengetahui benar tidaknya kitab-kitab yang lain, lihat Al-Qur'an. Alladhi qad sadaqaha, yang membenarkan kitab-kitab dahulu. Fa innaha akhbarat bihi falamma waqa'a al-mukhbar bihi kana tasdiqan lidzalika al-khabar. Karena kitab-kitab tersebut menerangkan tentang beliau, tentang Al-Qur'an juga, maka ketika terjadi apa yang diberitakan itu menjadi pembenar yang membenarkan berita-berita tersebut. Wa aydhan fa innahum illam yu'minu bihadzal qur'an fa innahum lam yu'minu bima fi aydihim minal kutub, juga ketika mereka tidak beriman kepada Al-Qur'an itu artinya mereka tidak beriman dengan kitab yang ada pada mereka. Li'anna katab kutuballah yusaddiqu ba'daha ba'dan, karena kitab-kitab Allah itu satu sama lain saling membenarkan, saling menguatkan, saling membenarkan. Yuwafiqu ba'duha ba'dan, bersesuaian satu sama lain. Tidak mungkin saling bertentangan. Lalu, tinggal ditelusuri dari mana penulisan-penulisan kitab-kitab tersebut. Fadawal iman bi ba'dihi duna ba'din da'wan batilah la yumkin sidquha, sehingga klaim atau pengakuan-pengakuan beriman kepada sebagian kitab tetapi tidak kepada yang lain itu adalah pengakuan yang jelas-jelas batil. Kalau memang itu kitab itu datang dari Allah, maka itu semuanya sumbernya sama. Wajib untuk diimani. Dan termasuk diantara bentuk iman kepada Allah. Beriman kepada kitab-kitab Allah berarti beriman kepada Allah. Karena sumbernya satu. Sehingga mereka yang mengaku beriman kepada kitabnya saja, tetapi tidak kepada yang lain, itu adalah pengakuan iman yang batil, dusta. La yumkin sidqaha, tidak mungkin untuk dikatakan benar. Wa fi qawlihi ta'ala aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum hathun lahum, ini anjuran, dorongan untuk mereka. Wa annahum yanbaghi an yakunu qabla ghairihim mubadirina ilaihi. Nah, ini sepandasnya mereka, ahlul kitab itu, Yahudi dan Nasara, mereka betul-betul mendahului sebagian yang lain selain mereka. Bersegera kepada Al-Quran. Mestinya mereka lebih dahulu untuk beriman dan menyambut Al-Quran. Bisa babi ma'an amallahu alaihi bihi minal ilm. Karena nikmat ilmu yang telah Allah anugerahkan kepada mereka. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenalnya, mengenal berita tentang Al-Quran, berita tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, umatnya. Itu seperti mereka mengenal anak yang mereka punyai. Wal kitab alladhi yujibu an yakuna ma'alayhim a'zam min ghairihim. Dan kitab yang mengharuskan an yakuna ma'alayhim a'zam min ghairihim, yakni arti yang wajib untuk mereka imani, itu lebih agung daripada yang lain. Nah, artinya an yakuna 'alaihim a'dham min ghairihim, yani bahwa mereka ketika mereka beriman kepadanya, itu menjadi mereka kedudukannya lebih utama daripada selain mereka. Walihada tawa'adahum 'ala 'adamil iman bihi, karena mereka sudah tahu, kemudian mereka sudah mengerti, mengenal kitab tersebut, Allah mengancam mereka ketika mereka tidak mengimaninya. Faqala man min qabli an natmisa wujuhan fa naruddaha ala adbariha wa hadha jazaa' min jinsi ma amilu, jazaa' min jinsil amal. Ketika mereka berpaling, ketika mereka tidak mau memperhatikannya, tidak mau menyambutnya, dipalingkan wajah mereka ke belakang, balasan yang setimpal atas perbuatan mereka. Kama tarakul haqqa, sebagaimana mereka meninggalkan, bukan sekedar meninggalkan, menolak juga, menolak kebenaran. Faja'alu al-batil haqqan wal haqqa batilan. Mereka anggap yang hak itu batil, yang batil itu adalah al-haq. Juzu min jinsi dzalika. Mereka dibalas akibat perbuatan mereka yang merubah-rubah, menganggap yang batil itu hak, menganggap yang hak itu batil, mereka diberi balasan yang setimpal. Bitamsi wujuhihim. Dengan menghilangkan wajah mereka, muka mereka, menghilangkan hidungnya, matanya, mulutnya, alisnya, dibuat rata sebagaimana tamasu al-haq, sebagaimana mereka menghapus, menghilangkan kebenaran. Waraddaha ala adbariha, dan dibalikkan ke belakang sebagaimana mereka berpaling. Bi antu ja'ala fi aqfa'ihim, dijadikan muka itu menghadap ke belakang punggung mereka. Wa hadha asna'u ma yakun, ini bisa di dunia, bisa di akhirat nanti sebagai balasan atas perbuatan mereka. Dan ini adalah asna umayakun, keadaan yang sangat sangat buruk dan mengerikan. Aunal anahum kama la'anna ashabas sab, atau kami melaknat. Sebagian lagi seperti dalam tafsir Jalalain menganggap nal'an di sini namsahum, yakni memasah, merubah bentuk mereka sebagaimana mereka dirubahnya bentuk orang-orang yang melanggar larangan di hari Sabtu. Qala bi an yatrudahum min rahmatihi wa yu'aqibahum bi ja'lihim qiradah. Itu dengan Allah mengusir mereka, menjauhkan mereka dari rahmat Allah. Ini makna nal'an. Laknat dari sisi Allah itu artinya tarad. Diusir, dikeluarkan dari rahmat Allah, dijauhkan. Ib'ad min rahmatillah, dijauhkan dari rahmat Allah. Kalau laknat dari sesama manusia itu biasanya maknanya sibab, caci maki. Qala kama fu'ila bi ikhwanihim atau bi an yatrunahum min rahmatihi wa yu'aqibahum. Atau Allah menghukum mereka bi an yuj'alihim qiradah, dengan merubah mereka, menjadikan mereka seperti ini, yani sebagai kera dan tidak berumur panjang dan tidak berketurunan. Jadi yang kera-kera yang ada setelah itu bukan keturunan manusia. Nah, mereka punah beberapa hari setelah itu. Ini teorinya Darwin jelas salah. Nah, manusia sendiri, mereka sendiri menyekera sendiri. Kecuali kalau itu saudaranya Darwin, nah, mungkin. Kama fu'ila bi ikhwanihim. Ini memang sering diapa? Ketika Rasulullah mengepung benteng Khaybar, Yahudi di Madinah dipanggil mereka dengan ya ikhwatal qiradah. Ikhwatal qiradah, karena mereka bersama-sama Yahudi, sama-sama dari kalangan Bani Israel yang membangkang. Kalau dahulu mereka membangkang melanggar larangan Allah untuk tidak bekerja apapun di hari Sabtu, nah ini juga mereka membangkang Allah dan Rasulnya, kufur kepada Allah dan Rasulnya. Kama fu'ila bi ikhwanihim alladhi i'tadaw fi sabt, sebagaimana diperlakukan terhadap saudara-saudara mereka. Alladhi i'tadaw fi sabt, yang melanggar batas terkait dengan larangan di hari Sabtu. Faqulna lahum kunu qiradatan khasin. Kami katakan kepada mereka, jadilah kalian kera-kera yang hina. Wa kana amrullahi maf'ula ka qawlihi innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Wa kana amrullahi maf'ula. Ketetapan Allah itu pasti berlaku. Sebagaimana Allah berfirman, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Nah, bahwasanya ketetapan Allah itu perintahnya, perintah qadari, apabila Allah mengendaki sesuatu cukup mengatakan kun fayakun, maka jadilah apa yang dikehendaki oleh Allah. Dan ini mudah, artinya ancaman ini berat. Ketika dibacakan ini, sebagian ulama menukilkan beberapa sabab nuzul ini, apa namanya, beberapa penafsiran diantaranya tentang sebab masuk Islamnya Abdullah bin Salam. Ketika dibacakan atau dia mendengarkan ayat ini, dia bersegera buru-buru datang kepada Rasulullah, khawatir tidak sampai karena takut dirubah wajahnya, hilangkan wajahnya atau dibalikkan ke belakang. Nah, ala kulli hal, ini peringatan untuk orang-orang ahli kitab Yahudi dan Nasara agar beriman. Kalau mereka mengingkari Al-Qur'an, menentang Al-Qur'an, mengingkari kufur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti mereka kufur kepada Nabi Musa, mereka ingkar kafir kepada Nabi Isa. Bahkan kafir kepada bapak moyang mereka sendiri, Ibrahim alaihi salam. Banyak yang mereka ingkari kalau mereka kufur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala syekh rahimahullah qauluhu ta'ala innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yushrik billah faqad iftara itsman 'azima. Sungguh Allah tidak mengampuni dosa syirik. Nah, kita katakan di sini dosa syirik ini umum, maksudnya bisa syirik akbar, bisa syirik asghar. Ini pendapat Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Nah, diterangkan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, antum lihat dalam syarah Salatatul Usul, beliau menyatakan masuk ke dalamnya, karena pendapat Syekhul Islam ada dua. Kadang beliau memasukkan syirik akbar saja. Nah, di lain tempat mereka beliau memasukkan syirik asghar juga. Jadi yang tidak diampuni oleh Allah dua syirik ini. Syirik akbar tidak diampuni oleh Allah dan pelakunya di neraka kekal selamanya. Syirik asghar tidak diampuni oleh Allah tapi pelakunya tidak kekal di neraka. Contoh syirik asghar, riya, sum'ah, dan semua wasail yang bisa membawa kepada syirik akbar itu namanya syirik asghar. Ucapan-ucapan, ya, termasuk dalamnya seperti apa, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, menisbahkan nikmat itu bukan kepada mun'imnya, menisbahkan nikmat itu bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syirik. Bisa kepada menjatuh ke dalam syirik akbar, bisa jatuh ke dalam syirik asghar. Seperti orang menyatakan turun hujan ini karena bintang ini. Ini karena sebab Allah yang menurunkan hujan, tapi karena sebab ini. Tahu dia itu Allah yang menurunkan, tapi dia sandarkan ini karena bintang. Nah, untung ada satpam, kalau enggak kemalingan. Ini kalimat-kalimat syirik asghar. Bersandar kepada sebab, walaupun dia tahu ini Allah yang melakukan, tapi dia bersandar kepada sebab, yaitu syirik, syirik asghar. Dan ini tidak diampunkan oleh Allah kalau pelakunya tidak bertobat. Ya. Walaupun tidak sampai jatuh ke dalam, karena ini kekal di neraka. Nah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'aziman. Dan Allah mengampuni dosa selain itu, di bawah itu. Dosa-dosa yang bukan syirik dan tidak sampai kepada meruntuhkan aslul iman. Di antara sendi-sendi tauhid yang apabila dilanggar itu pelakunya masuk ke dalam neraka, misalnya hilangnya ta'zim. Salah satu bentuknya mungkin paling ringan yang orang yang sering banyak sering tidak peduli, menjadikan ayat Allah, ayat-ayatnya dan Rasul sebagai guyonan, menjadikan syariat Islam sebagai mainan. Entah itu malaikat, entah itu Al-Qur'an atau sebagian ayatnya atau kitabnya, atau itu yakni sebagian syariat atau syiar Islam. Entah itu hijab bagi wanita. Istihza dengan umuriddin dalam perkara agama itu termasuk kekufuran dan mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dan itu malah bertentangan dengan tauhid karena tidak adanya sifat ta'zim kepada Allah. Ta'zim itu salah satu pilar di antara pilar-pilar tauhid. Dan Allah mengampuni dosa selain itu, ya, atau yang di bawah itu, yang lebih rendah dari syirik. Nah, jadi semua dosa, dan semua dosa, ya, liman yasha, bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah. Nah, bisa jadi orang itu tidak diampuni oleh Allah, dosanya terkait dengan ini besarnya. Ya, ini dosa itu menjadi besar ketika dilakukan mungkin oleh orang tertentu, orang yang diikuti. Kalau terkait dengan muamalah misalnya sikap, bisa terkait dengan siapa yang dia durhakai. Orang tua, ini berat. Juga misalnya tetangga, penguasa. Ini lebih ghibah dengan sesama kita besar dosanya. Ghibah kepada para ulama, mengghibahi ulama, guru, mengghibahi penguasa, berat dosanya. Maka kita dengar kalimat mereka, lahumul ulama masmumah, dagingnya para ulama itu beracun, dagingnya para ulama itu beracun. Nah, mereka ini liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Nah, ini kalau mereka mati dalam keadaan tidak bertobat kepada Allah. Tahta masyiatillah. Tahta masyiatillah. Di bawah kehendak Allah. Insya'a ghafara lahu wa insya'a adzabahu. Kalau Allah berkehendak, bisa Allah ampunkan. Nah, itu juga tergantung, ya, orangnya, ya. Nah, ada orang-orang yang memang melakukan perbuatan sama, ya, tapi berbeda. Ternyata hukumnya, yang satu mungkin mudah Allah ampuni, karena Allah mencintai dia. Yang satu belum tentu Allah ampuni. Contoh yang paling jelas antara kita dengan para sahabat. Bukan tidak ada dosa dan kesalahan yang kita lakukan sama seperti para salaf kita. Tapi belum tentu kita mendapatkan ampunan sebagaimana mereka mendapatkan ampunan. Mereka dahulu juga ada yang terjatuh dalam qadhaf. mereka yang terlibat dalam hadithul ifk, sahabat-sahabat besar, Mistah bintu bin Utsasah, Hamnah bintu Jahsh, ipar Rasulullah SAW sendiri, Hasan bin Thabit, syair Rasulullah SAW terlibat. Tapi Allah bersihkan mereka langsung ketika itu juga di dunia. Seketika saat itu bersih, tidak ada lagi celaan buat mereka. Dan belum tentu mereka yang sekarang berani menuduh orang lain, musonat, musinin, musonin, jatuh dalam menuduhnya selingkuh, belum tentu dapatkan ampunan yang sama. Yang sering kita kisahkan di sini, kisah Abu Lusur, yang melakukan apapun yang dilakukan oleh seorang laki kan lagi kepada perempuan, suami kepada istrinya, tapi tidak mencampurinya, menyetubuhinya. Sadar dia, taubat dia kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Tuh, dibacakan oleh Rasulullah, innal hasanat yudhibna sayyiat. Ketika ditanyakan kepada Rasulullah, apa untuk dia saja ya Rasulullah? Tidak, untuk umatku. Memang ayat ini berlaku tidak hanya untuk beliau radhiyallahu anhu, tapi juga untuk sampai hari kiamat. Karena Al-Quran ini, sebagaimana Allah katakan tentang Rasulnya, wa uhiya ilayya hadzal Quran liundhirakum bihi wa man balagha. Untuk hanya untuk orang-orang yang ketika itu mendengar, melihat Al-Quran turun, dan juga untuk yang sampai kepada mereka Al-Quran. Berlaku untuk mereka innal hasanat yudhibna sayyiat, juga berlaku untuk orang yang berikutnya. Tapi apa siapa yang berani memastikan? Nah, kebaikannya cukup untuk menutupi dosanya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Tapi kalau mereka bertobat, apapun dosa itu Allah ampuni kalau tobatnya benar. Wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman adzima. Dan siapa yang mempersekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah, berarti dia telah mengadakan dosa yang sangat besar. Dan bahkan itu adalah kezaliman yang paling paling besar. Ini salah satu di antara zulumat dawawin yang akan diperhitungkan nanti di akhirat. Zulm ibad, kezaliman hamba pada Allah terkait dengan Allah yang merupakan kesyirikan, dan ini tidak diampuni oleh Allah. Kezaliman hamba terkait dengan hak Allah tapi bukan syirik, dosa dan maksiat. Nah, ini masuk dalam ayat ini. Tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Insya'a ghafaralah wa insya'a adzabah. Nah, siapa yang mendapatkan ampunan? Orang-orang yang diridhai dan dicintai oleh Allah. Orang-orang yang bertauhid mudah untuk diampuni oleh Allah. Orang-orang yang bertauhid mudah untuk diampuni oleh Allah. Nah, kita sudah lewat dalam kitab Tauhid. Bab keberapa itu? Bab man haqqaqat tauhid dakhalal jannah bighairi hisab wal adab. Mereka yang betul-betul memurnikan tauhid, membersihkan tauhidnya, pasti masuk surga tanpa hisab wal adab. Nah, orang-orang yang betul-betul bersih tauhidnya, kuat tawakalnya, sandarannya kepada Allah. Nah, itu mereka yang masuk dalam surga tanpa hisab wala adab. Bukan enggak punya dosa mereka. Bukan orang yang maksum. Nah. Qala yukhbiru ta'ala annahu la yaghfiru liman asyraka bihi ahadan minal makhluqin. Allah menerangkan dalam ayat ini bahwa dia tidak akan mengampuni siapapun, tidak memberi ampunan kepada siapapun yang mempersekutukan dengannya sesuatu pun dari kalangan makhluk. Baik itu makhluk itu yang dijadikan sekutu bagi Allah, itu malaikat yang didekatkan, Jibril, Mikail, Israfil, atau malakul maut yang lain, maupun ya, atau Nabi yang diutus, sedekat apapun, sehebat apapun kedudukan Nabi itu, tidak layak untuk jadikan sekutu bagi Allah. Dalam pelajaran Kasbu Syubhat sudah kita lewat. Di antara syubhat tersebut, mereka yang menolak, kenapa kamu kafirkan kami? Kami padahal sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, beriman kepada Al-Quran, membenarkan Al-Quran, membenarkan hari kemudian. Ayat-ayat yang berisi tentang syirik, tentang dosa dan dalam Al-Quran itu kan untuk orang-orang menyembah berhala. Nah, salah satunya disebutkan apa? Nah, ketika mereka menolak untuk dikafirkan, nah, walaupun sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi masih menyerahkan ibadah atau sebagian ibadah itu kepada sesuatu selain Allah, itu dikafirkan. Ketika berangkat pada mereka apa, diajak dialog tentang bagaimana keadaan orang yang menentang wajibnya sholat, wajibnya puasa, wajibnya zakat, wajibnya haji. Kafir enggak? Kafir. Gimana perkara-perkara seperti ini boleh dikafirkan? Sementara orang yang menentang tauhid yang merupakan landasan tidak dikafirkan. Nah, itu satu di antara. Kemudian alasan berikutnya, nah, dikasih cerita tentang Musailamah Al-Kadzdzab. Nah, mereka dikafirkan karena menganggap Musailamah itu nabi setingkat dengan Rasulullah. Kalau mengangkat manusia biasa sederajat dengan manusia yang lainnya yang kedudukannya Rasul itu dikafirkan, bagaimana dengan orang yang mengangkat derajat manusia dengan sederajat dengan Allah? Lebih kafir tidak? Lebih kafir. Baik. Bahwa Allah Subhanahu wa Taala tidak memberi ampunan kepada orang yang mempersekutukan Allah dengan makhluk manapun, baik itu malaikat yang didekatkan atau nabi yang diutus, lebih-lebih kepada dari ini dan sekali selain keduanya. Wa yaghfiru ma duna syirk, Allah mengampuni yang di bawah syirik. Minad dunub, dosa apapun. Bagi siapa yang dikehendaki, shagha'iriha wa kaba'iriha, kecil maupun besar. Wa dalika inda masyiatihi maghfiratan dzalik. Dan itu dengan kehendak Allah memberi ampunan. Idza qadat hikmatuhu wa maghfiratuhu. Nah, kalau memang sesuai dengan hikmah Allah untuk diampunkan. Nah, lihat tauhidnya. Bersihnya tauhid. Bersihnya tauhid dan murninya tauhid itu melebur dosa-dosa itu. Buat orang itu akan sadar, di antara sendi tauhid itu kan ta'zim. Ketika ada ta'zim, ada cinta kepada Allah, khasyah kepada Allah, raja kepada Allah, itu membuat dia selalu dalam keadaan waspada. Sehingga jatuh ke dalam dosa tidak membuat dia merasa nyaman. Walaupun dosa itu ringan, kecil, tidak ada hukuman hadnya, tidak ada ancaman neraka, laknat. Tapi tahu itu keliru, itu salah, tidak sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul, tidak sesuai dengan perintah Allah dan Rasul, membuat dia tidak nyaman. Nah, itu membuat dia segera sadar. Nah, bukan tidak ada para salaf kita yang bertikai, yang bertengkar, yang menyebut dengan kalimat-kalimat yang tidak pantas didengar misalnya. Ya. Tapi mereka bukan orang yang yukir, mengakui, tetap dalam keadaan salah itu. Ya. Sampai disebutkan Abu Dzar Al-Ghifari meletakkan pipinya di tanah. Ya. Ngapain kamu? Saya tidak akan angkat pipi saya sampai Bilal bin Rabah menginjakkan kakinya sebagai bentuk kisos balasan atas ucapan yang dia lontarkan. Ya benar sauda, perkara jahiliyah yang membuat Rasulullah tidak senang perkara itu masih ada setelah Islam datang. Nah, Bilal masih sudah memaafkan, enggak masalah. Tapi Abu Dzar Al-Ghifari tidak nyaman. Tetap minta Bilal untuk meletakkan kakinya di pipinya. Nah, ini mereka. Baik. Wa dalika inda masyiatihi maghfiratu dzalik idza qadat hikmatuhu wa maghfiratuhu. فالذنوب التي دون الشرك قد جعل الله لمغفرتها اسبابا كثيره. Nah, dosa-dosa yang di bawah syirik sudah Allah jadikan untuk ampunannya berbagai sebab yang banyak. Banyak sebab atas dosa-dosa itu untuk diampuni oleh Allah. Kal hasanat al-mahiyah, kebaikan-kebaikan yang bisa menghapus, yang paling utamanya adalah taubat, istighfar, berhenti. Mahiyah al hasanat mahiyah, hasanat kita itu sanggup tidak menghapus kesalahan yang kita lakukan. Terkait dengan hak Allah, juga hak sesama. Dan hak sesama ini juga siapa? Hak tetangga, hak penguasa, hak orang tua, hak guru, hak sahabat. Sebatas apa? Nah, kebaikan itu bisa menghapusnya. Sampai sejauh mana? Nah, kalau kita lihat perjalanan mereka seperti tadi, yang mendorong yang hasanat itu diantaranya menjadi mahiyah, itu tumbuh penyesalan di dalam hati mereka, dan mereka melakukan itu betul-betul karena Allah. Salat 2 rakaat setelah wudu, siapa yang sanggup? Dia sempurnakan wudunya, kemudian dia sempurnakan 2 rakaat yang ringan ini. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa yang telah lalu. Sekarang bulan Ramadan. Ramadan dengan Ramadan berikutnya menghapus dosa di antara keduanya. Seberapa doa yakni amalan kita dengan dalam bulan Ramadan ini untuk menghapus dosa yang lalu? Seberapa kuat bobot nilai kebaikan yang kita lakukan di Ramadan ini untuk menghapus dosa besar? Kan disebutkan oleh Rasulullah, majtunibat al-kabair, selama dia jauhi dosa-dosa besar. Kita bukan jauhi, nempel. Melekat dosa-dosa besar itu, dusta, ghibah, namimah, ghish, menipu, subhanallah. Nah, itu gimana? Mau kita dapatkan ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Dan beruntung memang, kita berharap ya di hari-hari seperti ini yang kita dengan mahasanat ini untuk menghapus dosa yang lalu. Isi, makanya ketika Rasulullah menyatakan man shoma ramadhana imanan wahtisaban, jadikan itu pendorong. Jadikan iman dan wahtisaban ini yang mendorong kita melakukan, bukan lagi karena kebiasaan ritual. Tapi kita yang butuh, kita tahu ini perintah dari Allah, perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan keutamaan ada janji dari Allah. Nah, itu yang mendorong kita sehingga betul-betul kita mendapatkan ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Adapun dosa-dosa besar, perbanyak taubat kepada Allah. Nah, insyaallah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang insyaallah terkait dengan ini. Subhanallahi wa bihamdihi, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.